أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قال إنا منكم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyal karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kajian-kajian kita ini dapat memberikan secercah keterangan di dalam jiwa kita untuk dapat melaksanakan seluruh apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai kepada ayat 57 surat An-Nisa juz keempat yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina amanu wa 'amilus shalihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Lahum fiha azwajum mutahharatun wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Kekal mereka di dalamnya. Mereka di dalamnya memiliki istri-istri yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini pada intinya merupakan kebalikan penjelasan dari hukuman yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang mengingkarinya. Sebaliknya, bagi orang-orang yang yakin akan keberadaan dirinya sebagai Tuhan yang Maha Esa dan kemudian mau mengamalkan beramal saleh dan mewujudkan aktivitas kebaikan di dalam kehidupan ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan tiket surga kepada dirinya. Dan tiket itu Allah jelaskan dalam redaksi sanudkhiluhum. Sin di dalam redaksi tata bahasa menunjukkan sesuatu yang akan dilaksanakan secara cepat. Artinya, bagi orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan langsung membalas dengan kebaikan dan surganya tanpa harus membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini satu hal yang menarik karena ketika Allah menjelaskan tentang neraka, Allah mengatakan dengan redaksi saufa. Allah akan memasukkan, kelak akan memasukkan mereka untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang yang kufur dan tidak mau menerima ajarannya agar mereka itu dapat mau bertobat dan kemudian kembali kepada jalan kebenaran. Sebaliknya, bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah tidak menunda terlalu lama penghargaan yang akan diberikannya, maka Allah akan langsung memasukkan mereka ke dalam surganya. Inilah salah satu anugerah Allah yang besar yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin dan orang-orang muslim yang mau taat dan melaksanakan segala apa yang diperintahkannya. Nah, penghargaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti yaitu dalam bentuk surga. Surga yang dijelaskan di dalam ayat ini adalah Allah gambarkan dengan segala macam kesenangan yang begitu menarik hati, dan siapapun yang mendengarnya akan merasa tertarik dan akan merasa nyaman dan tenang kalau dia membayangkan dirinya berada di dalam surga ini. Yang pertama sekali Allah gambarkan dengan jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan masukkan mereka itu ke dalam kebun-kebun yang begitu lebat dan teduh, yang memberikan naungan mereka tidak kepanasan dan tidak kegerahan sebagaimana sekarang ini kita rasakan di medan ini, berkeringat hampir setiap harinya. Kemudian Allah juga menyatakan dengan nikmat surga itu tajri min tahtihal anhar, kebun yang mengalir di bawahnya itu mata air yang begitu jernih dan begitu indah. Dan kemudian tidak hanya merupakan kenikmatan sementara, akan tetapi Allah gambarkan dengan khalidina fiha abada. Seluruh nikmat ini Allah berikan selama-lamanya tanpa ada batasan waktu dan juga batasan usia. Selain itu Allah juga menggambarkan dengan lahum fiha azwajum mutahharah. Allah akan berikan mereka kesenangan dengan istri-istri yang begitu cantik, begitu indah dan begitu menawan. Dan terakhir Allah tutup dengan wa nudkhiluhum zillan zalila. Allah akan berikan kenikmatan surga dalam bentuk naungan tempat berteduh yang sangat aman lagi nyaman. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin ini sekedar prolog singkat tentang bagaimana gambaran surga yang Allah berikan kepada orang-orang yang mau taat dan mengikuti perintahnya. Bersama kita sudah hadir para asatiz kita, Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Ardiansah, yang kita harapkan pengembangan dan masukannya dari ayat ke-57 ini. Silakan Ustaz. Ya, memang Ustaz Perdana, kalau dilihat ini dari ayat ini ada tiga, katakanlah tiga pemberian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Yeah. Yang pertama itu adalah jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada, yaitu hidup di dalam surga. Yang kedua, azwaj mutahharah, istri-istri atau pasangan-pasangan yang bersih. Dan yang ketiga adalah zillan zalila. Nah, kalau kita tarik ke dalam kehidupan kita saat sekarang ini, memang inilah kebutuhan dan kenikmatan yang sebenarnya. Apabila seseorang itu sudah memiliki kepuasan dalam artian materi, harta yang cukup, tempat tinggal yang nyaman misalnya, kemudian fasilitas daripada kehidupan itu dia miliki, ditambah pula dengan istri yang cantik atau suami yang kaya, yang kuat, yang perhatian dengan dirinya, istri yang cantik, yang molek, kemudian dapat memberikan generasi keturunan, ditambah dengan zillan zalila, waktu untuk bersantai-santai. Nah, ini kan sebenarnya puncak daripada kenikmatan itu sendiri. Allah. Kalau orang sudah mendapatkan kenikmatan ini, maka sebenarnya dia sudah mencapai kepada puncak kenikmatan itu sendiri. Sebab orang-orang kaya yang sibuk mencari harta itu, yang pertama sekali dia ingin capai ketika dia cuti misalnya, atau ketika ada waktu kosong, adalah untuk segera berlibur. Iya, nah, untuk bersantai-santai. Nah, berlibur itu targetnya untuk apa? Untuk menenangkan, untuk mencapai kenyamanan. Dan itu adalah zillan zalila itu tadi kata Syekh Muhammad Syarawi. Jadi memang gambaran ini bukan suatu ilustrasi yang payah atau sulit difahami oleh akal kita, tetapi dengan sekali membacanya saja kita tahu, oh, memang betul bahwa apa yang disediakan Allah Subhanahu wa taala di dalam surga itu adalah puncak kenikmatan itu sendiri yang kita dapatkan di dalam dunia. Artinya, jika itu saja kita dapatkan merupakan kenikmatan yang luar biasa di dunia ini kita dapatkan, bagaimana pula yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga? Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara fi qalbil bashar. Mungkin itu tambahan, Ustaz. Ya. Ada yang saya ingin tambahi, itu berkenaan dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim. Di sini disebutkan fala na'lamu nafsun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Artinya, tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu berbagai nikmat yang menyenangkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Ini kan ada kaitannya dengan ayat yang baru kita bacakan tadi atau kita kaji tersebut. Ya. Artinya, hal ini kan Allah baru memberikan gambaran, tapi kita tidak tahu hakikat yang sebetulnya. Ya, sebetulnya ketika Rasulullah memberitahukan kepada umat Islam seperti itu, supaya kita melakukan amal soleh itu, kan beriman kepada Allah itu murni betul-betul karena Allah Ta'ala. Ya. Tapi kalau sudah diwujudkan bentuk surga itu bagaimana, di ini orangnya di sini, maka kita akan termotivasi untuk melakukan kebaikan itu, beriman kepada Allah itu hanya dasar kita melihat keindahan. Makanya itu disembunyikan pandangan hal tersebut. Nah, gitu. Hanya diberikan gambaran. Gambarannya awal, saja. Gambaran awal itu. Ada pertanyaan saya di sini, Ustaz. Iya. Ada yang bertanya begini, Ustaz. Ini kan disebutkan di sini azwajun mutahharah. Macam mana istri-istri kita nanti, Ustaz, katanya? Nah, kira-kira gimana ini, Ustaz? Masyaallah. Iya. Yang jelas istri kita itu nanti kalau kita masuk surga, kalau dia masuk surga, jumpalah kita di dalam surga nanti insyaallah. Dan di antara sekian banyak bidadari yang Allah sediakan sebagai istri kita, maka istri yang solehah yang menjadi istri kita di dunia itu adalah sebaik-baik istri nanti di hari akhirat. Jadi tetap Allah berikan kesempatan kepada istri di dunia itu untuk menemani suaminya nanti di hari akhirat. Kalau sama-sama masuk surga, ya, ya jawab. Kalau sama-sama masuk surga, kalau sama-sama masuk neraka, rasanya sendiri-sendiri masing-masing. Iya. Jadi tetap, dan itu adalah satu kenikmatan yang besar. Kenapa? Istri di dunia itu adalah suatu hal yang menyenangkan, memberikan ketenangan, kenyamanan, apalagi kalau itu di akhirat nanti. Oleh karena itu berharaplah kita agar jangan, kalau misalnya kita punya keluarga, jangan kita masuk sendiri saja di surga nanti. Akan tetapi berusahalah bagaimana keluarga kita, bagaimana masyarakat kita juga dapat menjadi penghuni surga. Tapi di samping itu, Ustaz Fajrul, ada yang menarik dari keterangan Allah di sini, azwajum mutahharah. Allah memakai redaksi azwaj untuk makna jamak, akan tetapi untuk sifatnya Allah hanya memakai bentuk mufradnya saja. Ya, mufradnya saja. Ini kata Syekh Mutawalli Sya'rawi untuk menggambarkan bahwa kalau di dunia, kalau seseorang memiliki istri lebih dari satu orang, bakal ada kemungkinan ketidakakuran antara satu sama lain. Ya, artinya kalau satu orang merasa terima, yang lain belum tentu. Dan kemudian kalau yang punya istri banyak di dunia ini, bakal ada kemungkinan istrinya selingkuh dan sebagainya. Akan tetapi di akhirat nanti Allah menggambarkan para istri itu dengan azwajum mutahharah. Mereka itu suci, tidak punya rasa iri antara istri satu dengan istri yang lain. Tidak akan pernah terfikirnya untuk melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan mereka hanya menjadi istri bagi suami yang sudah Allah tetapkan atas penghargaan yang Allah berikan kepada para suami itu. Walaupun ayat ini menjelaskan tentang istri, ya, azwaj. Sebenarnya azwaj ini tidak hanya terbatas kepada istri, tidak. Azwaj itu kan bidadari juga. Bidadari tidak hanya sekedar bidadari, akan tetapi azwaj itu kan maknanya pasangan. Jadi bisa istri, bisa juga suami. Karena suami istri adalah kan saling berpasangan satu sama lain. Bila. Jadi jangan pula nanti di makna ini di salah pahamkan bahwa para suami akan mendapatkan istri yang baik. Kalau para istri masuk ke dalam surga, dapat siapa dia? Dapat istri juga. Kan tidak, berarti dapat suami. Jadi begini yang katanya Ustaz. Yang dimaksudkan di sini bukan istri, karena bidadari gitu. Jadi iya, bagaimana dengan pasangan kita nanti? Karena iya, ada doa mayit itu katanya, wa abdil daran khairan min wa zauzan khairan min zauzihi. Iya. Ah itu kan kaitannya ke situ Ustaz katanya. Jadi maksud azwajun mutahharah ini, kalau istri kita masuk surga juga dapat bidadari, gimana itu terjadi di sana? Apa enggak cemburu orang itu katanya? Iya, mungkin gimana cara biasa? Karena kita belum mengalami, maka kita tidak tahu persis bagaimana bentuknya. Iya. Ya, karena jadi kalau kita memang tahu, kalau ada yang bertanya seperti itu, jadi kalau ibu mau tahu kayak mana betul-betul, matilah ibu itu dan nampakan begitu. Artinya ini adalah sesuatu yang dikabarkan oleh Allah. Iya. Apakah nanti ketika kita memiliki istri, ada di sana bidadari, apakah istri kita ini cemburu dengan kehadiran bidadari itu? Iya. Atau tidak? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Begitu juga ketika kita bersama dengan istri kita, istri kita itu ya, mendapatkan katakanlah pasangan dari laki-laki yang lain, apakah kemudian kita muncul rasa cemburu atau bagaimana bentuknya, Allah Ta'ala alam. Artinya begitulah keindahan itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu semuanya memang tidak terbayangkan dalam benak kita bagaimana itu akan terjadi. Karena kalau di dunia ini kan, kalau ada orang beristri dua misalnya, pasti ada sedikit banyaknya muncul rasa cemburu, tidak menerima begitu. Nah, apakah kecemburuan yang sama juga terjadi nanti di akhirat. Di dalam surga? Wallahu ta'ala alam. Begitu. Kalau saya seperti ini Ustaz Adi, jangan terlalu susah memikir. Jangan memikirkan bagaimana nanti kalau punya istri banyak di surga. Yang penting bagaimana caranya masuk ke dalam surga. Itu yang paling penting. Yang paling utama. Bagaimana nanti itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Kalau masuk pun belum tentu juga ini dapat ya. Anggap saja masih jauh daripada masih jauh jalan menuju kepada surga. Artinya kita tetap diperintahkan untuk berusaha semaksimal mungkin mendapatkan fasilitas surga ini. Amin. Hal lain yang patut untuk dikaji daripada ayat ini adalah bahwa sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Adi, surga itu penuh dengan berbagai kenikmatan yang dipersiapkan oleh Allah. Ada ulama yang mengatakan, janganlah berharap untuk mendapatkan kesempurnaan nikmat di dunia ini. Karena kalau itu engkau dapatkan, maka kemungkinan besar engkau tidak akan mendapatkan kesempurnaan nikmat itu lagi di hari akhirat. Artinya, selama di dalam kehidupan dunia ini, silakan untuk memiliki kebun. Tapi jangan kebun dunia saja yang dikejar, tetapi kebun akhirat itulah yang lebih utama. Di dalam kehidupan dunia ini, silakan memiliki istri yang cantik dan sangat menawan. Akan tetapi, jangan fokuskan mencari istri dalam kehidupan ini. Akan tetapi, berusahalah untuk bagaimana mendapatkan istri di hari akhirat nanti. Begitu juga dengan rekreasi. Jangan terlalu banyak rekreasi dalam kehidupan dunia ini. Tapi bagaimana kita berusaha mendapatkan, bagaimana nanti di hari akhirat di dalam surga kita mendapatkan rekreasi yang... Terus ditambah tadi keterangan para ulama mengenai kesempurnaan. Kesempurnaan yang hakiki itu adalah ketika bertemu dengan Allah. Iya. Nah, itulah yang dimaksud. Itulah kenikmatan. Kenikmatan yang sempurna. Jadi artinya di dunia ini enggak ada yang sempurna. Walaupun sudah sempurna, mesti orang akan merasakan kekurangan dengan nikmatnya. Bahkan surga itu sendiri bukan merupakan kenikmatan yang puncak, karena kenikmatan yang puncak itu adalah kembali lagi bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, menarik sekali kajian kita pada ayat 57 surat An-Nisa ini, yang jelas Allah sudah memberikan motivasinya dan gambarannya tentang bagaimana kenikmatan yang sudah Dia persiapkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Tinggal sekarang bagaimana kita berusaha untuk menjalani jalan itu menuju kepada keridhaan Allah dan mendapatkan surga yang dijanjikannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan surga dan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, serta dihindarkan dari berbagai azab yang sudah dipersiapkan oleh Allah bagi orang yang mengingkarinya. Mungkin sampai di sinilah kesempatan kita bertemu pada kesempatan kali ini. Lain waktu kita akan sambung. Saya Ahmad Perdana Indra bersama saya tim Safir Al-Azhar, Ustaz Ardiansyah dan Ustaz Fajrul Haq mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.